pisan Mama Wandi bantuan ati lampi satu panda mangeye teh bade bela urang teh geudeuh cari ngecing pamandian pamandian mari bayar nu aya di kota Bandung keadilan nu merdeka kurang kudu dijungjung tapayun mangeye makhluk mata kumawasa ukur mi boga sayang eta bari nega kasabaran sabar bari da jeung titian burara jeung gunung gede lungkawing gunung galunggu berang peting pundung kusu pikir abai kuati mah sumojo kamaka agung iyang buah jali ngecil paranjang mang juli dicakaun alun gerah eling ke pangeran bisik payun deui mang eye cukup cukup sauyunan keur ningkatkeun pambangunan digarawe babarengan ulah rek aing-aingan mun urang pinanggih nyeri tong dipake ceurik ati urang sing Gusti satangkal mah kembang era mawar halodo cepungkur urang siraman boga akal karih tian pikeun mudan kebanjaan sikaracak ninggal batu lawan-lawan ayus jadi lega tetap beri satu perjuangan buah kagak lamun keri senang atau heran langka eling kapangeran tak jarak mah menang musibah